Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul dalam majlis ilm. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Kita sampai pada bab az-zakah, atau tepatnya kita telah memasuki pembahasan zakat hewan ternak, zakah bahimatul an'am. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu jumlah nisab hewan ternak beserta kadar besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Dan insyaAllah kita akan masuk pada permasalahan yang berikutnya. Kata para muallif hafizahumullahu ta'ala, fi sifatil wajib, al-mas'alah thalitha, permasalahan ketiga. Setelah kita mengetahui kadar kewajiban zakat pada hewan ternak, hewan ternak yang dimaksud di sini adalah al-ibil, unta, sapi dan kambing. Hanya tiga jenis. Adapun al-mas'alah tsalitsah, qala fi sifatil wajib, kriteria yang wajib untuk dikeluarkan pada zakat hewan ternak. Jadi sifat hewan ternak yang harus dikeluarkan itu seperti apa? Kriterianya harus seperti apa? وزن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء. وزن الإسلام بتشريعه العادل. Agama Islam dengan syariatnya yang adil ini telah mempertimbangkan بين المصالح للفقراء, antara maslahat keperluan, kepentingan orang-orang fakir, wal aghnia, dan kepentingan orang-orang kaya. Jadi syariat ini telah mempertimbangkan dan menimbang maslahat terhadap orang-orang fakir, kepentingan yang dibutuhkan oleh orang fakir, dan meninjau maslahat kepentingan yang dibutuhkan oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, fanadaba ila akhdhil faqiri huquqahu kamilatan ghaira manqusatin. Maka syariat Islam menganjurkan untuk memberikan ila akhdhil faqir, yakni memberikan kepada orang fakir haknya secara penuh, secara sempurna dari zakat tersebut, ghaira manqusah, tanpa dikurangi. Jadi orang fakir harus mendapatkan haknya dari zakat itu secara sempurna dan tidak boleh mengurangi hak mereka. Di sisi lain, wa nadaba ila mura'ati huquqil aghnia. Di sisi lain, syariat meninjau dan menghasung, menganjurkan untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak orang kaya pada harta-harta mereka, fi amwalihim, pada harta-harta mereka. Walidzalika, oleh karena itu, haddada al-wajib fi zakati bi ayyakuna min wasatil mal. Oleh karena itu, syariat ini telah menetapkan sifat kadar yang wajib pada zakat, bahwa zakat itu diambil dan dikeluarkan min wasatil mal, dari harta yang pertengahan. Jadi sifat harta yang dikeluarkan sebagai zakatnya itu diambil dari harta yang pertengahan sifatnya. La min khiyari. Jadi tidak diambil dari harta yang terbaik yang dimiliki oleh orang kaya. wala min syirarih. Tidak sebaliknya. Jadi tidak diambil harta yang dikeluarkan sebagai zakatnya itu dari harta yang terburuk, yang terjelek. Ini hikmah syariat Islam. Jadi harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat itu adalah harta yang sifat dan kriterianya pertengahan. Tidak mewah, tidak yang terbaik, dan tidak yang jelek-jelek sekali. Jadi tengah-tengah. Dalam rangka memperhatikan hak orang kaya dan hak orang fakir. Oleh karena itu syariat menetapkan dan menentukan. Fayajibu ala sa'i mura'atus sin al-wajibah. Maka wajib bagi pemungut zakat, orang yang mengambil zakat, wajib bagi mereka untuk memperhatikan umur yang wajib pada hewan-hewan ternak yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut. Jadi harus diperhatikan umur-umur hewan ternak yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Idh la yujzi'u aqalla minha. Karena tidak sah jika hewan itu kurang dari umurnya. Hewan yang dijadikan sebagai besaran zakat itu tidak sah jika dia kurang dari umurnya. Kenapa? Li'annahu idrarun bil fuqara. Karena hal itu akan merugikan orang-orang fakir, merugikan para orang-orang fuqara dan memudaratkan mereka. Wala yu'khadhu a'la minha. Tidak pula diambil dari yang istimewa, yakni dari yang umurnya sudah sempurna dan mewah. Tidak pula diambil dari yang istimewa. Li'annahu ijhafun bil aghnia. Dikarenakan hal itu akan merugikan orang-orang kaya, si pemilik hewan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wala ya'khu wala yu'khadhu al-maridah wal-ma'ibah wal-kabiratu al-harimah. Tidak boleh mengeluarkan zakat itu, tidak boleh zakat itu diambil dari hewan yang sakit, wal-ma'ibah, hewan yang cacat dijadikan sebagai zakatnya, wal-kabirah atau al-kabirah al-harimah, yakni hewan yang sudah tua renta. Tidak boleh sifat-sifat yang seperti ini dikeluarkan sebagai zakat. Kenapa? Li'annaha la tanfa'u al-faqir. Karena hewan-hewan tersebut tidak memberikan manfaat kepada orang-orang fakir, kepada orang yang diberikan kepada mereka zakat tersebut. Yani para fuqara. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga beliau akan menyebutkan nanti dalilnya, yaitu kata Rasulullah SAW, wala yukhraju fi sadaqah harimah. Tidak boleh dikeluarkan pada zakat harimah, hewan yang sudah tua usianya, wala dhatu awar, yang memiliki cacat, wala tais illa ma sya'al mutasaddiq, atau hewan pejantan yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki hewan tersebut untuk membuntingi yang betina. Kecuali orang yang mengeluarkan zakat itu ridha untuk mengeluarkan pejantannya tersebut. Maka berdasarkan hadis ini, harta yang dikeluarkan sebagai zakatnya itu adalah harta yang pertengahan. Tidak terlalu tinggi kriterianya dan tidak terlalu jelek. Karena hal itu akan memudaratkan salah satu dari kedua belah pihak. Wabil muqabili la yu'khad al-akulah. Sebaliknya, sebagaimana tidak boleh zakat itu diambil dari yang sakit, yang cacat, atau yang sudah tua renta. Demikian sebaliknya, tidak boleh zakat itu diambil dari yang al-akulah, yakni hewan yang banyak makannya. Apa maksudnya yang akulah? Wahiyya as-saminah, hewan yang gemuk, yang segar-segar. Al-mu'iddah lil-akil, yang sudah disiapkan oleh pemiliknya untuk disembelih dan untuk dimakan. untuk disembelih dan dimakan. Jadi pemilik hewan tersebut sengaja memang mempersiapkan hewan-hewan yang segar untuk disiapkan sebagai makanan atau jamuan dan seterusnya. Sehingga ini hewan yang memiliki sifat yang lebih, memiliki sifat yang lebih yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki hewan tersebut. Maka hewan yang seperti ini tidak boleh diambil sebagai zakat, karena dia dibutuhkan oleh si pemiliknya. Wala arruba, demikian pula tidak boleh zakat itu diambil dari arruba, yakni induk. Induk ibu hewan yang baru melahirkan. Jadi baru melahirkan anak, induknya tidak boleh diambil sebagai zakat. Apa yang dimaksud arruba? Wahiya allati tarbi waladaha, yaitu hewan yang induk yang sedang mengurusi anaknya. Jadi ketika lahir, ketika beranak, biasanya si ibu ini, si induknya akan memperhatikan dan akan mengurusi kondisi anaknya. Maka si induk ini tidak boleh diambil sebagai zakat. Walal makhid, tidak boleh pula zakat itu diambil dari al-makhid. Apa itu al-makhid? Wahiyal hamil. Al-makhid adalah yang bunting, hewan yang sedang bunting, yang akan melahirkan. Walal fahal, al-mu'idda lidhirab, tidak pula hewan pejantan. Jadi tidak boleh mengambil hewan pejantan sebagai zakat. Apa itu yang maksud pejantan? Pejantan adalah yang dipersiapkan, al-mu'idda lidhirab, yang disiapkan untuk mengawini yang betina. Untuk supaya berkembang biak, para pejantan ini disiapkan untuk mengawini yang betina. Wala hirazatul mal, tidak pula hewan yang dikeluarkan untuk zakat itu dari hewan-hewan pilihan. Hewan-hewan pilihan yang bagus, yang tinggi kriterianya. Wahiya khiyaruha, yang dimaksud hirazatul mal, hewan pilihan adalah yaitu yang terbaik. Hewan-hewan yang terbaik, allati tahrizuha al-ain, yang menarik pandangan mata. Li'annaha min karaimi al-amwal, dikarenakan hewan-hewan yang sifatnya tinggi tersebut, hewan-hewan pilihan yang mulia, itu merupakan karaim, harta mulia dan memiliki nilai. Harta mulia dan utama, min karaim al-amwal, adalah harta yang mulia dan utama. Wa akhdhuha idrarun bil ghani, dan mengambil atau mengeluarkan atau mengambil hewan-hewan yang pilihan, hewan-hewan yang mulia dan utama itu terdapat idrar, terdapat dharar bagi orang kaya yang memiliki hewan tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk mengambil dari orang kaya harta-harta yang mewah dari mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati engkau wahai Mu'ad dari harta mulia dan utama yang mereka miliki, dalam rangka menjaga hak orang-orang kaya. Inilah agama Islam menimbang, dan adalah agama yang adil, meninjau antara kedua belah pihak, diberikan haknya masing-masing. Orang miskin, orang fakir, diberikan haknya dengan seutuhnya, dan tidak terkurangi sedikit pun haknya. Demikian juga di sisi orang kaya, dijaga hak mereka, dan jangan sampai memudaratkan kedua belah pihak. Maka kesimpulan masalah ini bahwa zakat itu dikeluarkan dari pertengahan harta. Tidak dikeluarkan dari yang cacat, yang jelek, yang rendahan, sakit, sudah tua, sudah ompong giginya, dan seterusnya. Tidak pula sebaliknya. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ. Jangan-janganlah kalian memberikan sesuatu yang khabith, yang rendahan, yang kalian infakkan di jalan Allah Azza wa Jal. Yang kalian tidak mau mengambilnya, kalian itu yang kalian jadikan sebagai sedekah dan zakat kalian. Allah melarang hal ini. Demikian sebaliknya, tidak diambil dari harta-harta yang mewah, yang pilihan, yang menyejukkan pandangan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati engkau wahai Mu'ad, di saat Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman untuk mengambil, memungut zakat, Nabi memberi wasiat, hati-hati dari mengambil barang-barang pilihan, barang-barang mewah yang mereka miliki. Maka syariat melarang dari mengambil harta yang rendah untuk dijadikan sebagai zakat dalam rangka memperhatikan hak orang-orang fakir, dan melarang mengambil harta yang mewah, harta-harta pilihan yang dimiliki orang kaya dalam rangka menjaga hak al-aghniya. Kemudian permasalahan yang lain adalah apa ketentuan aib yang menghalangi sahnya zakat? Apa itu ketentuan dhabit aib yang dengannya seseorang tidak sah jika dia mengeluarkan zakat dari hewan yang cacat tersebut? Seperti apa aibnya? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat mayoritas atau pendapat yang lebih banyak mengatakan bahwa seluruh aib yang dengannya seseorang itu boleh mengembalikan barang yang telah dibeli, maka aib itu yang membuat zakat tidak sah. Jadi dalam jual beli, seseorang misalnya dia membeli suatu barang kepada si pembeli, kemudian sampai rumah dia melihat barangnya ada cacatnya, ada cacat yang patut untuk dikembalikan, yang patut untuk dikembalikan, tidak semua cacat. Jadi dia melihat ada cacat yang cacat itu boleh untuk dikembalikan kepada si penjual. Misalnya dia beli kulkas, dia beli kulkas, sampai rumah ternyata kulkasnya tidak bisa mendinginkan, maka ini cacat yang fatal yang dengannya berhak dia untuk mengembalikan barang tersebut. Maka cacat-cacat yang seperti ini, inilah yang tidak sah seseorang mengeluarkan zakat jika cacatnya seperti kondisi yang seperti ini. Atau seseorang membeli hewan, ternyata hewannya betul-betul cacat atau ada kecacatan yang harus dikembalikan. Maka cacat yang seperti inilah yang tidak, yang membuat zakat dia tidak sah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa aib yang menghalangi sahnya zakat pada hewan ternak adalah cacat yang terdapat, cacat yaitu seluruh hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi semua hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka itu juga tidak sah untuk dijadikan sebagai zakatnya. Apa itu hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban? Yaitu hewan yang zatu awar atau picek, matanya sakit, atau hewan yang sakit, hewan yang pincang, dan hewan yang sangat kurus. Ini empat sifat, empat kriteria hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu hewan yang awar, matanya buta sebelah, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang, dan yang sangat kurus, dan yang sangat kurus. Kesimpulannya bahwa jika zakat itu dikeluarkan dari hewan yang cacat, baik itu cacat dalam jual beli atau cacat pada hewan kurban, maka zakat tersebut tidaklah sah. Jadi harus di atas kriteria dari di atas yang jelek. Jadi pertengahan. Kemudian masalah yang berikutnya pula, apakah boleh mengeluarkan zakat hewan ternak dengan nilainya diuangkan, dijadikan sebagai uang seharga besaran zakat tersebut. Jawabannya adalah asalnya tidak boleh. Al-asul tidak boleh kecuali dengan binatang yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya tersebut. Ini asalnya tidak boleh. Ini pendapat yang sahih bahwa tidak boleh diganti dengan uang karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan bahwa hewan-hewan itu dikeluarkan dengan hewan zakatnya dengan hewan pula. Tidak boleh ditukar dengan nilai. Dan di sana ada pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa boleh mengeluarkan zakat hewan ternak dengan nilainya jika terdapat maslahat atau terdapat madarat. Jadi jika terdapat dalam kondisi daurat, jika terdapat padanya maslahat atau dalam kondisi daurat. Jadi jika seorang ada maslahat, jika dia menukar, dia mengeluarkannya dengan nilainya dan tidak mengeluarkannya dengan hewan tersebut, ini boleh. Kapan? Jika ada maslahat dan jika dalam kondisi daurat. Contohnya misalnya, seorang memiliki 5 unta. Memiliki 5 ekor unta. 5 ekor unta, kadar besaran zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dia tidak mendapatkan kambing. Di daerahnya tidak ada yang jual kambing. Dan jauh, orang yang jual kambing harus dalam perjalanan yang jauh. Maka di sini dia dalam kondisi daurat. Dia tidak bisa mendatangkan kambing dari negeri yang jauh. Sehingga boleh bagi dia untuk mengeluarkannya sebagai dengan nilai seharga kambing. Atau misalnya maslahat, orang-orang fuqara, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, mereka meminta untuk diberikan dengan nominal nilai uang. Karena itu yang lebih bermanfaat bagi mereka daripada diberi hewan, tersebut. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh yang seperti ini kita uangkan seharga dan senilai besaran zakat tersebut, kemudian kita berikan kepada orang yang berhak tadi. Namun asalnya bahwa tidak boleh kecuali mengeluarkan dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat tersebut. Tapi kembali kita kepada permasalahan kita, yaitu bahwa kriteria zakat yang dikeluarkan, sifat hewan yang dikeluarkan adalah hewan yang pertengahan. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah kata beliau, walima ruya an Umar annahu qala li amilihi Sufyan. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia beliau mengatakan kepada pemungut zakat yaitu Sufyan. Umar mengatakan kepada Sufyan, qul li qaumik. Katakan kepada kaummu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa harta yang diambil dari zakat itu adalah harta yang pertengahan. Kata Umar kepada Sufyan, katakan kepada kaummu, inna nada'u lakum ar-ruba. Sesungguhnya kami tidak memungut, kami tidak mengambil dari zakat kalian ar-ruba, yakni induk yang baru melahirkan, yang baru beranak. Karena dia sibuk mengurus anaknya, tidak boleh. Kita tidak mengambil induk-induk yang ada pada hewan-hewan kalian. Wal makhad, tidak pula kami mengambil hewan-hewan yang lagi bunting. Wadhatul lahmi, demikian pula kami tidak mengambil dari kalian hewan yang gemuk, hewan yang bagus, yang gemuk. Wa fahlul ghanam, tidak pula pejantan. Pejantan yang digunakan untuk membuntingi betina. Wa na'khudzul jad'a wa tsaniyah, akan tetapi kami akan mengambil dari kalian, dari zakat-zakat kalian itu dari harta yang jada. Apa itu jada? Jada adalah unta yang sudah memasuki tahun kedua, yang sudah genap satu tahun. Wasani, wasani, unta yang atau kambing, afan dari penunta, al jada kambing yang sudah berumur satu tahun lengkap masuk tahun kedua itu jada. Wasani adalah kambing yang sudah lengkap dua tahun masuk tahun ketiga. Tetapi kami akan mengambil dari kalian jada dan athani. Wadhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal. Itulah wasat, pertengahan. Itulah perkara yang adil antara kami dan kalian pada harta tersebut. Makanya dalil athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta yang pertengahan. Kemudian masalah yang terakhir pada kitab zakah atau pada bab permasalahan zakat hewan ternak, yaitu permasalahan yang berikut, yang keempat, fil khiltah fi bahimatil an'am, gabungan campuran kepemilikan, yakni gabungan dalam kepemilikannya pada hewan ternak. Jadi ada banyak hewan ternak, pemilik hewan-hewan ternak tersebut ada beberapa orang. Pemiliknya bukan satu, jadi kepemilikannya itu ada dua atau lebih. Bercampur. Yang memiliki itu bergabung. Ini yang disebut dengan khiltah. Bercampur, harta yang bercampur atau harta yang bergabung dalam kepemilikan beberapa orang. Wahia ala nawain, khiltah ini ada dua macam, ada dua keadaan. Yang pertama, an-naw'ul awwal, keadaan yang pertama, khiltatul a'yan, khiltah campuran dalam, yani hewan yang bercampur, a'yan. Apa itu khiltah a'yan? Akan beliau jelaskan. Wahia, khiltah a'yan adalah ayyakunal malu mushtarikan baina tsnaini fil mulk. Yani status hewan tersebut, hewan-hewan itu statusnya dimiliki oleh dua orang secara bersamaan. Dimiliki oleh dua orang atau lebih. Ya, ada dua orang memiliki hewan ternak secara bersama. Jadi hewan-hewan ternak itu milik dua orang ini. Musya'an bainahuma, bercampur, kepemilikan itu bercampur. Lam yatamayyaz nasibu ahadihima 'anil akhar. Tidak terbedakan bagian satu dengan yang lainnya, ini tidak terbedakan ini milik siapa dan ini milik siapa. Jadi semuanya itu punya bersama. Paham ya? Jadi campuran yang pertama, hewan ternak itu milik mereka berdua dan tidak terbedakan bagiannya masing-masing. Ini jelas, kalau dalam kondisi yang seperti ini jelas tidak ada masalah. Wa takunu khiltatul ayan bil irth, yakni khiltatul ayan, seseorang bisa memiliki hewan ternak secara bersama itu bisa jadi dia dengan cara karena dapat warisan atau karena mereka bersepakat untuk membeli dengan uang urunan bersama, menjadikan barang itu sebagai milik mereka berdua. Ini jenis atau keadaan yang pertama. Jadi bercampur kepemilikannya dan tidak terbedakan bagiannya masing-masing. Tidak terbedakan, semuanya milik bersama. Jenis yang kedua atau keadaan yang kedua, campur al-khiltah yang kedua, adalah khiltah awsaf. Apa itu khiltah awsaf? Tadi yang pertama khiltah ayan. Yang kedua khiltah awsaf. Apa itu khiltah awsaf? Adalah ayyakuna nasiba kullin minhuma mutamayyizan ma'rufan. Yaitu hewan ternak yang nasiba kullin minhuma mutamayyiz, bagian masing-masingnya itu bisa dibedakan. Jadi ada dua orang memiliki hewan ternak dan bisa dibedakan antara hartanya dia dan hartanya fulan. Ada Muhammad dengan Zaid. Kambing-kambing ini yang ada tandanya ini punya Muhammad, dan yang kambing-kambing yang ini punya Zaid. Jadi bisa dibedakan bagiannya siapa, milik siapa, dan milik siapa. Tapi mereka bercampur, mereka bergabung dalam dikembalakannya tempatnya bergabung, kemudian bermainnya bergabung, makannya bergabung, tetapi kepemilikannya bisa dibedakan. Ini milik Muhammad dan ini milik Zaid misalnya. Jadi bagian masing-masing bisa terbedakan. Kalau yang pertama tidak bisa terbedakan, yang kedua bisa terbedakan. Wa yajma'u bainahuma al-jibaru faqat. Yang menggabungkan, yang mengumpulkan hewan-hewan tersebut hanyalah pertentanggaan. Yang mengumpulkan keduanya hanyalah pertentanggaan. Apa hukumnya? Hukum hewan yang seperti ini, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Hewan yang gabungan, yang campuran, kepemilikannya itu bercampur, bagaimana mengeluarkan zakatnya? Kita bahas. Wahiya binawaiha tusayyarul malainil mukhtalitaini kal malil wahid. Bercampurnya harta tersebut, ya pada hewan, ini khusus pada hewan, dengan kedua bentuknya, kedua keadaan yang di atas tadi, baik keadaan yang pertama tadi apa? Bercampurnya itu dengan tidak bisa dibedakan kepemilikannya, milik bersama. Keadaan yang kedua bisa dibedakan kepemilikannya. Kata beliau, dua bentuk, dua keadaan di atas, khiltah dengan kedua bentuknya di atas, tusayyarul malain, menjadikan dua harta yang bercampur, al-mukhtalitain, menjadikan dua harta yang bercampur itu, kalmalil wahid, seperti satu harta. Jadi, hewan-hewan yang bercampur tadi, baik dalam keadaan yang pertama atau yang dalam keadaan yang kedua, itu dianggap seperti satu harta. Dianggap seperti satu harta. Dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, idza kana majmu'ul malaini nisaban. Apabila seluruh hewan yang dicampur, yang bergabung itu sudah mencapai nisab. Jadi ada dua orang memiliki kambing yang sudah lebih dari 40. Nisab kambing adalah 40. Dua orang ini memiliki kambing yang sudah lebih dari nisab, yang sudah sampai nisab. Maka itu dihitung hanya satu harta. Tidak dihitung dua harta, dihitung hanya satu harta. Berarti dia hanya dapat zakatnya teranggap satu saja. Walaupun yang memiliki dua, walaupun yang memiliki dua. Ini maksudnya. Jadi menjadikan dua harta yang bercampur itu menjadi seperti satu harta, teranggap sebagai satu harta. Ini dampaknya. Jika ada beberapa orang yang memiliki hewan ternak kemudian digabung, maka di sini merubah hukumnya, dampaknya adalah menjadi seperti satu harta. Dengan syarat. Yang pertama, jika telah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab berarti belum terkena kewajiban zakat. Wa ayyakuna al-khalitani min ahli wujubiz zakah. Syarat yang kedua yaitu kedua pemiliknya atau orang-orang yang memiliki hewan-hewan ini adalah orang-orang yang pantas terkena kewajiban zakat. Maksudnya apa? Yani bukan orang kafir. Misalnya ada dua orang, satu muslim, satu kafir. Dan ternak ini dimiliki oleh dua orang. Maka tidak bisa dikeluarkan zakat. Karena orang kafir tidak terkena kewajiban zakat. Tidak boleh mereka mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua, kedua pemiliknya adalah orang yang pantas mendapat kewajiban zakat. Falau kana ahaduhuma kafiran, kalau seandainya salah satu dari pemiliknya itu kafir, la tasihul khultah, maka campuran itu tidak teranggap. Bercampurnya hewan dia dengan hewan yang orang kafir itu tidak teranggap. Tidak membuat dia terkena kewajiban zakat. Wala tu'athir, dan tidak berpengaruh. Bercampurnya itu tidak berpengaruh. Tidak memiliki dampak apa-apa. Wa ayyashtarikal malani al-mukhtalitani. Kemudian syarat yang ketiga. Tadi syarat yang pertama mencapai nisab. Syarat yang kedua, pemilik, para pemilik hewan itu adalah orang muslim yang berhak mendapat, pantas mendapat kewajiban zakat. Yang ketiga, ayyashtarikal malani al-mukhtalitani fil marah. Dua harta yang bergabung, yang bercampur tersebut, hewan-hewan yang bercampur itu, bersama-sama fil marah, dalam kandang. Dalam kandangnya bersama. Wahuwal mabit wal ma'wa. Apa itu al-marah? Yang dimaksud al-marah adalah tempat bermalam dan tempat al-ma'wa, tempat bernaung. Tempat, yang ini kandang. Kandangnya satu. Wa yashtarika fil masrah. Bersama dalam, bersama di tempat pengembalaan. Bersama di tempat pengembalaan. Fayasrihna jami'an wa yarji'na jami'an. Keluar mencari rumput bersama dan kembali bersama juga. Ini syarat yang berikutnya. Wal mahlab. Syarat yang berikutnya lagi, yaitu mereka bersama dalam tempat pemerahannya. Dalam tempat pemerahannya, jika diperah, mereka bersama, tidak dipisah-pisahkan. Wal mar'a wal fahl. Mar'a tadi sudah disinggung, yakni tempat pengembalaan. Wal fahl, dan bersama dalam pejantannya. Ini pejantannya tidak terbedakan. Fayakunu fahlud dirabi wahidan mustarikan laha jami'an. Maka satu pejantan bisa mengawini semua, yakni tidak terbedakan. Tidak terbedakan. Ini syarat-syaratnya. Jika dia itu dimiliki oleh dua pemilik yang muslim, yang pantas mendapat wajibnya zakat dan juga sudah mencapai nisab yang kedua, kemudian hewan-hewan tersebut, harta yang bercampur tersebut, bersama dalam tempat tinggalnya, bersama dalam pengembalaannya, bersama dalam pemerahan susunya, dan pejantannya, jika ini mereka bersama, bergabung dalam hal-hal ini, maka di sini terkena kewajiban zakat dan dihukumi harta itu sebagai satu harta. Dan dihukumi sebagai satu harta saja. Walaupun yang memiliki banyak, berarti zakatnya itu terhitung hanya satu. Tidak dari dua orang. Walaupun yang memiliki lebih dari satu. Faidha tawafarat hadhihi syurut asbahal malani kalmalil wahid bita'thiril khultah. Jika terpenuhi syarat-syarat di atas tadi, syarat-syarat yang telah kita sebut tadi, maka asbahal malan, maka dua harta tersebut menjadi, dua harta yang bercampur itu menjadi seperti satu harta. Bita'thiril khultah. Sebabnya apa? Disebabkan adanya bercampur, adanya perkumpulan tersebut. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarriqu baina mujtami'. Bahwa harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan, dan harta yang terkumpul tidak boleh dipisahkan. Ini pada zakat hewan ternak. Yang terpisah tidak boleh dikumpulkan, dan yang terkumpul tidak boleh dipisahkan. Apa maksudnya? Nanti akan kita bahas. Akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Maksud dari bahwa syariat ini tidak menjadikan harta yang terpisah untuk dikumpulkan. Harta yang terpisah dikumpulkan. Seseorang misalnya memiliki 40 ekor kambing, ada 3 orang. Setiap orang memiliki 40 ekor kambing. Dia memiliki 40 ekor kambing. Dia juga punya 40, dia juga punya 40. Berarti 120 kambing. Tidak digabung, tidak dicampur, mereka memiliki masing-masing. Maka syariat ini tidak menggabungkan sesuatu yang terpisah. Jadi si fulan mengeluarkan satu zakatnya sendiri, fulan mengeluarkan zakatnya sendiri, dan fulan mengeluarkan zakatnya sendiri. Tidak boleh dia menggabungkan semua. Jadi 120 kambing dia gabungkan, kemudian cuma dikeluarkan satu ekor kambing. Di akal-akali seperti ini tidak bisa. Paham ya? Sesuatu yang terpisah tidak bisa digabungkan, karena itu milik orang terpisah. Milik sendiri-sendiri, berarti dia mengeluarkan sendiri. Dan sesuatu yang bergabung, maka tidak bisa dipisahkan. Seorang misalnya dia sudah memiliki 40 ekor kambing, sudah sampai nisab zakat hewan kambing. Ketika mau diambil zakatnya, dia pisah-pisahkan kambingnya. Di sini 20, di sana 20. Tidak terlihat ada 40. Jadi yang mengambil zakat melihat kambingnya cuma 20. Berarti belum terkena kewajiban zakat dia. Padahal dia punya di tempat lain ada 20. Tidak boleh. Dia memisahkan sesuatu yang padahal aslinya bersatu. Aslinya milik dia. Tapi dia pisahkan untuk lari dari zakat. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Jadi harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan. Dan harta yang terkumpul tidak boleh dipisahkan. Khosyatas sadaqah. Karena takut membayar zakat. Jadi orang yang kedua tadi sudah sampai nisab, tetapi ketika mau diambil zakatnya, dia pencar-pencarkan hartanya supaya tidak terkena kewajiban zakat, tidak dilihat. Apa tujuan dia melakukan ini? Karena takut membayar sedekah, karena takut dia membayar zakat. Wa ma kana min khaliyataini fa innahuma yataraja'ani bainahuma. Kemudian beliau melanjutkan alaihi salatu wassalam, adapun harta yang berasal dari dua campuran yang dipercampur, fa innahuma yataraja'ani bainahuma, maka keduanya itu kembali dibebankan kepada mereka bersama. Bisawiyah. Fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Maka kedua harta yang bercampur itu dibebankan kepada pemiliknya bersama. Jadi teranggap sebagai satu jika itu yang bercampur. Kalau tidak bercampur, tidak. Fal khiltatu tu'athiru fi ijabi zakati wa fi isqatiha. Maka bercampurnya harta pada hewan ternak itu berdampak pada kewajiban zakat atau wa fi isqatiha, dan penggugurannya. Wa dzalika fi bahimatil an'ami khassah duna ghairiha, dan hal ini hanya berlaku pada zakat hewan ternak, bukan pada selainnya. Jadi permasalahan bercampur ini yang dimaksud khusus pada hewan ternak. Adapun pada zakat-zakat yang lain, maka berbeda hukumnya. Kemudian beliau menjelaskan makna hadis tadi, yang sempat anda jelaskan tadi. Yang dimaksud wa mithalul jam'i bainal mutafarriq, yang dimaksud misal contoh menggabungkan harta yang terpisah. Jadi syariat tidak menggabungkan sesuatu yang terpisah. Contohnya tadi, ashkhasun thalathatun kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal ghanam, 3 orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing sendiri-sendiri. Fajami'uha 120, kemudian mereka semuanya itu jika dihitung 120. 120 besaran zakatnya hanya satu kambing, hanya satu kambing. Falau i'tabarna kullu wahidin wahdahu lawajaba 'alaihim thalathu syiyah. Kalau kita anggap masing-masing mereka sendiri-sendiri, maka setiap orang dari mereka harus mengeluarkan satu. 40 itu sudah terkena satu kambing. Terus 40 sampai 120. Itu masih satu kambing. Jadi jika mereka punya 40, masing-masing 40 sendiri-sendiri, tidak bercampur, berarti kita ambil dari dia satu, dan dari dia satu, dan dari dia satu, masing-masing satu. Berarti kita dapat zakat dari tiga orang ini, tiga kambing. Tetapi, orang ini ingin mengakali, supaya hanya satu kambing yang dikeluarkan. Mereka berkumpul, mengumpulkan kambingnya, dan hanya mengeluarkan satu saja. Supaya tidak terkena kewajiban satu-satu, sehingga mereka mengumpulkan dan mengeluarkan satu. Ini tidak boleh, karena syariat tidak mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Ini contoh yang menggabungkan sesuatu yang terpisah, menggabungkan harta yang terpisah. Qala wa mithalu tafriqi baina mujtami'. Adapun contoh tafriq, memisahkan harta yang terkumpul, memisahkan harta yang terkumpul. Yani ini semua dalam rangka lari dari zakat. Syakhsun 'indahu 40 syah, seorang memiliki 40 ekor kambing. Fa idza 'alima bimaji'il 'amil, ketika dia tahu bahwa akan datang pemungut zakat akan datang. Farraqa bainaha, maka yang dia lakukan adalah memisahkan 40 ekor kambing itu, dia pisahkan. Tidak dia gabungkan di kandangnya. Faja'ala 20 minha fi makanin wa 20 fi makanin akhar. Maka dia meletakkan 20 ekor di tempat lain dan 20 di tempat lain, supaya yang terlihat hanya 20, belum sampai nisab, belum terkena kewajiban zakat. Sehingga fala yu'khadhu 'alaiha az-zakah li'adami bulughiha an-nisab mutafarriqah. Maka orang yang akan mengambil zakatnya tidak jadi mengambil, dikarenakan hartanya dia belum mencapai nisab. Dikarenakan dia membuat cara yang seperti itu. Fasyar'u la yufarriq baina mujtami' wa la yajma' baina mutafarriq. Oleh karena itu syariat tidak memisahkan harta yang terkumpul dan tidak mengumpulkan harta yang terpisah dalam az-zakah. Inilah beberapa pembahasan terkait zakat hewan ternak. Dengan ini kita selesai dari pembahasan zakat bahimatul an'am, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada zakat fitrah. Zakat fitrah. Naktafi ila hadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.